Coba Al-Baiti. Yang majrur Al-Baiti sudah penilai. Karena as-sa'ati ikut Al-Baiti, dia juga ikut majrur. Atau tuh, maksud itu mengikut. Ya, nomor 5. Al-Misbahu Kritik Mundonati. Nah, ini salah itu. Al-Mindodati. Al-Mindodati. T, ya. Salah cetak. Al-Mindodati. Al-Misbahu. Misbah. Ampera. Atap. Ampera. Al-Misbah Al-Munir. Lampu itu al-mindoda apa al-mindoda itu meja. Meja. Al-mindoda itu ala. Al-mindoda. Ya, kalau lampunya lampu. Kalau lampunya lampu belajar. Kalau lampunya lampu kayak gini gimana? Ala atau fauko? Kalau fauko, fauko. Ini tergantung ya. Kalau yang dimaksud lampunya lampu belajar ya ala. Ala al-mindoda. Tapi kalau lampu yang bergantung atau kayak gini fauko, fauko. Terserah ya. Jadi bisa fauko, bisa ala. Yang kalau fauko enggak nempel ya. Iya. Mindoda itu meja. Meja. Meja yang sebenarnya. Meja, meja sebenarnya bukan meja belajar, bukan. Bukan meja kerja. Kayak meja, meja apa ya? Meja makan bisa. Meja. Sebenarnya meja itu meja. Kalau maktab lebih ke meja buat belajar, meja kerja. Kan ada meja yang bukan itu. Meja makan. Meja sama bangku. Hah? Sama bangku. Ya beda lah meja sama bangku. Kalau bangku buat diduduki. Kursi. Kursi beda. Kursi itu tunggal. Apa namanya? Kursi itu biasanya ada sandarannya ya. Kalau bangku itu panjang. Beda, makna. Beda memang. Bangku. Bangku bahasa Belanda, kursi bahasa Adur ya. Kan bahasa mak adun, mak adun, mak adun ya mak adun. Kalau kursi itu kursi, jadi kayak di ada berapa jenis jenis apa? Nomornya apa? Arus, wah ini arus, arus. Tapi ada wow ya? Ya nggak apa-apa. Arus nama tu al-haiti. Apa arus nama? Baru ini. Apa arus nama sudah? Kalender. Kalender. Haiti. Haiti, Hait? Dinding. Dinding. Ini kosa katanya nih. Kosa katanya itu. Di depan. Mama. Hej. Nempel tak? Nempel. Nempelnya alat. Alat. Alat jidat. Alat. Iya. Walaupun nempelnya di. Iya. Bukan diri. Bukan ya alat. Ini alat. As-sabura tu alat jidat. Kan sini lihat di sini. Kirain alat itu lagi. Jadi kan ada ini contohnya di halaman 14. Coba lihat itu. Kali sabura tu alat haiti. Baris keempat halaman 14. Ya. Apakah papan tulis itu di atas papan tembok? Naam hiya alal haiti. Ya, dia di atas tembok. Ala. Jadi, arus nama itu alal haiti. Al haiti itu al jidari sama. Nah, ini juga khabar, ini khabar sibu jumlah semua ya. Kayaknya khabar sibu jumlah semua. Nomor 7. Al-Bistam Al-Gaib. Itu di belakang. Wah, kok. Al-Gaib.

At-Tariqu, jalan itu al-baiti, jalan itu pokok. Di antara lagi. Bainal baiti was wal bustan. Jadi ini rumah, jalan di seberang jalan rumah itu ada kebun. Bisa itu di kampung kan itu. Di atas juga bisa jalan tau. Soalnya ada uangnya. Tariku ada uang antara langit dan bumi kalau iya. Seandainya di situ nggak ada wal bustani, ya bisa waro, iya. Bisa ama. Bisa. Ya. Al tariku mubtada. Ya. Al baiti, bainal baiti itu obat. Wasuki itu walbustani. Adalah maktub. Walbustani mak. Walbustani maktub. Kobar. Kobarnya ribu sumisi. Sibhu jumlah. Itu udah anu lah, paham ya. Wah, apa sibhu jumlah? Kobar. Kiranya jarang juga hafal lagi. Kapan lagi masuk terus. Kobar sibhu jumlah itu ada dua. Luar biasa Ustaz ini. Yang bikin kaget saya itu, saya nggak tahu, dia tahu ya. Masya Allah. Padahalnya nggak selamanya kita. Tapi sih ini bisa dibenarkan. Luar biasa emang. Kita kurang serius, dia serius iya, nih. Dari rumah datang Jawa. Lama-lamanya juga. Niat. Masya Allah. Yang jelas, barukah paling rajin. Iya. Paling rajin nggak ada. Menjelaskan surganya insya Allah. Nah sekarang uktub soalan likul dijawabin fimayat. Bikin pertanyaan untuk setiap jawaban berikut. Alano baca dulu. Gunaka masjid. Gunaka masjid. Terjemahkan dulu. Di situ. Di sana. Di sana ada masjid. Di sana ada masjid. Di sana ada masjid. Ada masjid. Halil. Kalau tidak ada na'amla bukan hal. Ya, pertanyaan hal itu pasti jawabannya kalau enggak na'am la hal. Ini enggak. Di sana ada sebuah masjid. Kira-kira pertanyaannya. Akhirnya juga misal ya. Kalau ayat itu masjid itu di sana. Harus. Di sana ada sebuah masjid. Ada apa? Yang paling tepat. Ada apa? Iya. Apa yang di sana? Ada mazah. Mazah. Ada. Hunaka. Mazah hunaka kan sudah itu di. Coba lihat di halaman 14. Di halaman 14 coba lihat. Kan ini kasih tahu kan pertanyaan. Halaman 14 di baris pertama dari bawah. Mazah fisalah apa artinya itu? Apa? Ada apa di keranjang itu? Coba jawab. Mazah fisalah ada apa di keranjang itu? Di keranjang itu ada buah. Fisalati. Fakihatun. Ya. Coba yang nomor 4 dari bawah itu. Man fil baiti. Siapa di rumah itu? Ini kalau orang. Fil baiti. Abun. Nah ini sama ini. Ma karena dia benda mati ya pakai maza ya. Maza gunaka. Gunaka masjid. Yang ditanya apa ini? Tempatnya atau bendanya? Benda yang ada di tempat itu. Benda. Kalau tempatnya kan sudah jelas. Gunaka ya. Makanya nggak perlu pakai aina tadi. Kalau aina menanyakan tempat. Nah, kecuali kalau begini. Kalau begini. Al masjidu gunaka. Apa pertanyaannya? Al masjidu gunaka. Masjid Ainal Masjid. Ainal Masjid. Baru menanyakan tempat. Al Masjidu Hunaka. Kalau yang ini kan yang ditanyakan bendanya.